Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada sesi yang keempat ya. Sampai halaman 22 ya. Latihan ya, latihan akan ring. Latihan yang pertama sebutkan ya. Udkur, sebutkanlah al-madi ya, fi'il madi wal amra dan fi'il apa? Amr, minal af'alil atiyah, dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi kita diminta menyebutkan apa? Fi'il madi dan fi'il amr dari fi'il yang ada di sini ya. Jadi di sini disebutkan fi'il apa berarti? Mudhari. Nah, kita diminta untuk mencari ya, atau apa istilahnya, menebak gitu ya. Nah, belum ada pelajaran nahwu apa sorotnya, belum ada ya. Ya kira-kira di sini soalnya apa? Yasma'u fi'il apa ini? Mudhari. Nah, sekarang kita cari fi'il madi. Madinya apa? Sami'a. Ya, fi'il apa? Sami'a. Nah, setiap hari kita udah mendengar ya. Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a ya, fi'il madinya apa? Sami'a. Ya, sami'a. Kemudian apa fi'il amarnya? Isma. Fi'il amarnya apa? Isma. Jadi sudah kita sampaikan sedikit ya. Kalau fi'il mudhari'nya itu yaf'alu, rumusnya apa? Yaf'alu, maka fi'il amarnya if'al. Seperti yasma'u, berarti fi'il amarnya isma. Karena di fathah kan, jadi fi'il amarnya juga di fathah. Yasma'u jadi isma. Berarti kalau yarkudu jadi urkud. Nah, itu fi'il amarnya apa? Urkud, karena di dhammah dong. Urkud artinya apa? Tidurlah. Fi'il madinya apa? Rokoda. Rokoda ya, fa'ala. Rokoda artinya apa? Tidur. Rokoda yarkudu urkud. Nah, kemudian yakhruju sedang apa? Keluar. Apa fi'il madinya? Khoroja. Ya, fi'il madi biasanya seperti itu ya. Khoroja, telah keluar. Kalau amarnya ukhruj. Ya, ukhruj. Ya, ukhruj. Kemudian ya ja'alu artinya apa? Menjadikan. Ya, fi'il madinya apa? Ja'ala. Ya, ja'ala. Ja'ala ya ja'alu ij'al. Fi'il amarnya apa? Ij'al. Ij'al. Seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi siapa? Musa. Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, wahai Musa, apa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki apa? Sesembahan. Apa kata Musa? Innakum qaumun tajahalun. Kalian adalah orang-orang yang bodoh. Karena minta apa? Sesembahan. Ya ja'alu. Ja'ala ya ja'alu ij'al. Ya. Ya'lamu. Apa fi'il madinya? Alima. Fi'il madinya apa? Alima ya'lamu. Fi'il amarnya i'lam. I'lam. I'lam. Ya, alima ya'lamu i'lam. Kemudian yahfadhu sedang apa? Menghafal atau menjaga. Hafi, hafidho ya, hafidho. Ini ya, bukan hafadhu tapi apa? Hafidho. Hafidhullah. Nah, ya. Semoga Allah menjaganya. Hafidho. Fi'il amarnya ihfad. Ya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Ihfad ya, jagalah. Kemudian soal berikutnya, udkur, sebutkanlah madi dan mudhari dari fiil-fiil berikut. Nah, ini yang lama sama yang baru beda. Kalau yang baru apa? Usjud. Nah, berarti apa madinya? Sajada. Mudhari-nya yasjudu. Ya, saya lihat yang lama dulu, yang baru ya. Usjud itu fiil madinya apa? Sajada. Mudhari-nya yasjudu. Kemudian isroh, apa madinya? Syaroha, artinya melapangkan. Syaroha yasrohu, ya. Syaroha yasrohu, melapangkan. Syaroha yasrohu. Ifham artinya apa? Fahamilah. Berasal dari kata fahima, ya, fahima yafhamu, fahima yafhamu ifham, fahima yafhamu. Kemudian utruk artinya apa? Tinggalkanlah. Dari kata apa? Taroka. Mudhari'nya yatruku. Taroka yatruku apa? Utruk, meninggalkan. Tinggalkanlah. Uskut artinya apa? Diamlah. Dari kata apa? Sakata yaskutu. Sakata yaskutu uskut. Ya, sakata. Bisa juga diam itu bahasa Arabnya apa? Somata. Ya. Somata itu artinya apa? Diam. Somata. Man somata naja. Karena dari sini, barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau apa? Diam. Yang dia mengatakan diam itu apa? Emas. Itu ya. Uskut dari kata sakata yaskutu. Kemudian yang ketiga, mayis. Bedakanlah fi'il madi. Ini cuma membedakan saja ya. Bedakanlah fi'il madi dan fi'il mudhari dan fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut. Nah, cuma membedakan saja. Yaftahu fi'il apa? Mudhari. Sedang apa? Membuka. Kemudian uskun. Fi'il apa? Amar. Uskun dan apa? Tinggallah. Uskun anta wazawjukal jannah. Allah perintahkan kepada siapa? Nabi Adam dan Hawa. Tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Uskun, tinggallah. Fi'il apa? Amar. Yantiku. Fi'il apa? Mudhari. Sedang apa? Berbicara. Berbicara ya. Berbicara. Wa ma yantiku anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ghusala. Fi'il apa? Madi. Madi ya. Telah apa ini? Mencuci atau mandi. Bisa diartikan mencuci, bisa diartikan membasuh, bisa diartikan mandi. Gua salah ya. Telah mandi atau telah mencuci atau telah membasuh. Fi'il madi ya. Kemudian ifham. Fi'il amar. Artinya apa tadi? Fahamilah. Dari kata fahima yafham. Ifham. Ya budu, fi'il apa? Mudhari. Artinya sedang menyembah. Dari kata apa ini? Abada ya budu. Apa amarnya? U'bud. Ya, u'bud. Ada ayatnya kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai apa? Sampai datang keyakinan. Maksudnya sampai mati. Ij'al artinya apa? Jadikanlah fi'il apa? Amr. Dari kata ja'ala yaj'alu. Ij'al itu fi'il amr. Sajadu fi'il apa ini? Sajada, sajada, sajadu. Mudhari atau amr? Amr atau mudhari? Madi. Sajada, sajada, sajadu. Jadi fi'il madi ya. Dari sajada, sajada, sajadu. Apa nih? Mereka sujud. Mereka laki-laki telah sujud. Fi'il madi ya, kata kerja lampau. U'budu fi'il u'budu, u'bud, u'buda, u'budu. Fi'il apa? Madi. Ini perintah ya. Amar ya. U'bud. Kalau satu apa? U'bud. Kalau dua? U'buda. Kalau banyak? U'budu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rob kalian. U'budu ya, fi'il apa? Amr. Perintah ya. Kalau fi'il madi apa? Abada, abada, abadu. Nah, itu fi'il madi. Iftah apa? Fi'il amr. Artinya apa? Bukalah. Iftah ya, bukalah. Isroba fi'il apa? Amar. Artinya apa? Minumlah kalian berdua. Laki-laki perempuan? Laki-laki bisa, perempuan bisa. Bisa laki-laki bisa? Perempuan. Isrob, isroba, isrobu. Isrobi berarti fi'il amar. Laki-laki perempuan? Perempuan. Minumlah kamu satu wanita, perempuan ya. Nakhruju. Mudore ya, fi'il apa? Mudore. Kami sedang keluar ya. Dari kata apa? Raja ya, ruju. Kami sedang keluar apa? Nah, ruju ya kan. Fi'il apa ini? Mudore ya. Cirinya apa tadi? Ada ani, anita ya kan. Ada enggak anita? Ada nun toh? Nah itu. Ada anita. Kalau anita berarti fi'il mudhari. Isma amar. Fi'il apa? Amar. Dengarlah. Dakhaltum. Apa ini? Madi amar mudhari. Madi. Mudhari amar madi. Madi. Amar mudhari amar madi. Madi. Madi mudhari. Madi. Mudhari amar. Madi. Madi ya. Dakhaltum. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhala, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Jadi siapa? Antum ya. Kalian laki-laki banyak. Dakhaltum. Kalian telah masuk ya. Dakhaltum. Fi'il apa? Mati. Uktulah. Fi'il apa? Amar. Apa artinya? Bunuhlah oleh kalian berdua ya. Bisa laki-laki bisa perempuan. Uktula, uktul, uktula, uktulu. Amarot fi'il apa? Mati. Iya toh? Mati kan? Amaro, amaro, amaru, amarot. Nah, berarti fi'il apa? Mati. Dia perempuan telah memerintah ya. Amarah artinya apa? Memerintah. Sa'alat fi'il madi. Telah bertanya. Perempuan ya. Taknya disebut tak apa tadi? Tak tanis sakinah ya. Yang menunjukkan pelakunya perempuan. Yarji'na mudore. Tahunya dari mana? Ada anita, ada ya. Nah, ada anita. Yarji. Nah, siapa yang kembali? perempuan banyak. Mereka apa kalian? Mereka. Yerjik. Nah, kalau pakai ya berarti mereka. Kalau pakai tak berarti kalian. Ya. Tarjik, nah itu kalian. Kalau mereka banyak, yerjik. Nah, fi'il mudhari. Idhaba fi'il apa tadi? Amar ya. Pergilah kalian berdua. Yakhrujuna fi'il mudhari. Ya, rujuna ya. Kalian, mereka laki-laki banyak sedang keluar. Tajlisna mudhari ya. Siapa ini? Perempuan. Kalian perempuan banyak sedang duduk. A'lamu. Ini mudhari. Mudhari. Mudhari tamar. A'lamu fi'il mudhari. Dari kata apa ini? Alima ya'lamu. Atau kalau dia, kalau saya A'lamu. Saya sedang mengetahui. Ya, itu ya. Ada pertanyaan? Latihan ini? Bisa ya? Bisa kan? Bisa, dikerjakan bareng. Ya? Oh, uskun. Nggih. Ya, uskun. Uskun dari kata apa? Sakana yaskunu. Fi'il amarnya apa? Uskun. Ya, fi'il madinya sa. Sakana dia apa? Sakana tinggal. Mudhorinya yaskunu. Fi'il amarnya apa? Uskun. Sama seperti tadi sakata yaskutu. Amarnya apa? Uskut. Diamlah. Sakata yaskutu apa? Uskut. Sama seperti abada. Abada ya'budu u'bud. Ya, sama. Somata yasmutu usmut. Ya, dia. Yantiku. Kalau yantiku, nah, yantiku dari kata apa? Natoko yantiku. Jadi fi'il amarnya apa? Intik gitu. Aneh ya. Natoko yantiku. Ya intik, kalau rumusnya gitu emang. Cuma kayaknya lucu gitu ya. Gak pernah denger sih. Ya, fa'ala yaf'ilu if'il gitu. Rumusnya gitu. Natoko yantiku. Intik. Intik. Kayaknya gimana gitu ya. Intik kok. Yeah. Ada lagi? Baik. Lo kharaja ya khruju. Khruj. Nah. Wasala, kalau wasala apa? Wasala yaksilu iksil. Wasala yaksilu iksil. Fahima ya famu ifham. Sajata yasjudu usjud. Nah. Dakhala ya dakhulu udhul. Qatala yaqtulu uqtul ya. Dhahaba yadhhabu idhhab ya. Jalasa yajlisu ijlis. Nah, sedikit-sedikit sudah tahu ya sorof. Lanjutkan berikutnya pembahasan tentang i'rab pada apa? Fi'il. I'rabul af'al, i'rab pada fi'il. Fi'il. Nah, fi'il berdasarkan keadaan akhirnya atau i'rabnya maka bisa dibagi menjadi dua. Ada yang mu'rab dan ada yang apa? Mabni. Kalau mu'rab akhirnya bisa berubah. Kalau mabni akhirnya tetap. Ya. Kita lihat yang pertama yaitu mu'rab. Al-mu'rabu fi'il yang mu'rab huwa, dia adalah ma taghayyara, apa-apa yang berubah ya, apa-apa yang berubah, maksudnya fiil, fiil yang berubah. Akhiruhu yaitu akhirannya. Akhirnya akhiruhu bisa babi disebabkan ya. Duhulil amil yaitu masuknya lah amil, masuknya faktor yang mempengaruhi. Jadi karena ada amil maka dia mengalami apa? Perubahan. Nah, yang berubah tadi disebut apa? Mu'rab. Kita lihat contohnya mislu yaktubu. Apa artinya yaktubu? Sedang menulis. Perhatikan kata yaktubu akhirannya apa? Di domah. Ya kan? Domah. Bisa enggak ini berubah? Bisa. Misalnya kalau kemasukan lan. Kemasukan apa? Lan. Jadi gimana? Lan yaktuba menjadi fathah. Ya kan, padahal tadinya apa? Doma. Nah, karena dia bisa berubah ini maka dikatakan dia fiil yang mu'rab. Fiil yang apa? Mu'rab. Ketika dia tadi dibaca yaktubu, harokatnya apa? Doma. Nah, itu dalam keadaan marfu. Dalam keadaan apa? Marfu. Apa tanda marfu-nya? Doma. Kemudian ketika kemasukan lan, lan ini disebut amil nasob. Amil apa? Nasob atau alat penasob. Alat apa? Penasob. Maka membuat menjadi mansub. Jadi yaktuba. Apa tandanya? Jadi fathah. Jadi dia mansub. Lan yaktuba. Gitu kan? Beda lagi kalau kemasukan apa? Lam, jadi apa? Lam yaktub. Jadi gimana? Sukun. Nah, kalau sukun seperti ini namanya majzum. Namanya apa? Majzum karena dia dijazm. Ya, kemasukan alat penjazm. Mana alat penjazm? Lam. Jadi lam itu namanya alat penjazm. Ya, kalau lan tadi alat penasob menyebabkan menjadi man. So, kalau lam penjazm. Ya, makanya lam yalid walam yulad. Akhirnya apa? Sukun. Lam yalid sukun, walam yulad juga sukun. Gitu. Nah, itulah disebut fiil yang mu'rab. Jadi bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majzum. Kalau dia tidak ada penasob, tidak ada penjazm, maka pembacanya marfu. Yaktubu tidak ada penasob, tidak ada penjazm. Tapi kalau kemasukan lan penasob, jadi apa? Lan yaktuba. Kalau kemasukan penjazm, jadi lam yaktub. Ya, paham ya? Bisa enggak majrur? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena majrur itu khusus untuk isim saja. Contoh yang lain di bawahnya, ya jelisu sedang apa? Duduk. Kalau kemasukan lan, jadi lan ya je lisa man su. Apa tanda mansubnya? Fathah. Kalau kemasukan lam, lam ya jelis. Jadi maje zoom. Jadi apa? Maje zoom. Jadi disu sukun ya. Jadi enggak boleh kok dibaca lam ya je li su atau lam ya je li sa. Yang betul apa? Lam ya jelis ya. Gitu. Karena ada kemasukan lam. Lam itu alat penjazm. Paham ya? Itu yang contoh yang mu'rab. Dikatakan berikutnya amal mu'rabu. Adapun yang mu'rab minal af'ali dari apa? Fi'il. Fi'il fahuwal mudhari'u. Maka yang mu'rab itu hanya fi'il apa? Mudhari' saja. Hanya fi'il apa? Mudhari'. Kan tadi kita sudah belajar fi'il ada berapa? Tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Nah, di antara tiga tadi yang mu'rab itu hanya yang mudhari' saja. Fahuwal mudhari'. illa, itu pun ada perkecualian, tadi sudah kita singgung ya. Kecuali idza dakhalat, apabila masuk alaihi kepadanya nunul inas au nunut taukid ya. Jadi kecuali apabila dimasukilah nun inas, itu nun yang menunjukkan perempuan, seperti tadi yaktub, nah taktub, nah kan ada nun tuh. Nah nun itu namanya nun inas karena pelakunya perempuan, atau nun taukid. Nah kita lihat contoh di bawahnya. Nun taukid artinya nun penegas. Nun apa? Penegas. Taukid itu penegas. Kita lihat di bawah yang ada nun inas, seperti ya jelis nah. Ya jelis nah. Ada nun, apa itu namanya? Nun inas. Ya jelis nah. Berarti dia bisa berubah atau tetap? Berubah. Hah? Fi'il mudhari itu semuanya bisa berubah kecuali yang ada nun inas atau nun taukid. Berarti di sini ada nun inas, berarti tetap. Mana yang tetap? Sinnya, sinnya tetap apa? Sukun. Ya jelisna, sinnya tetap sukun, tidak bisa jadi ya jelisu, tidak bisa ya jelisa. Selalu apa? Sukun. Ya jelis. Nah. Demikian juga ta jelis. Nah, bersambung apa itu? Non inas. Paham ya? Non apa? Inas. Karena pelakunya perempuan, ya kan? Dari kata apa tuh itu? Ya jelisu tuh. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, ta jelisu, ta jelisani, ya jelisna. Itu namanya non inas. Ta jelisu, ta jelisani, ta jelisuna, ta jelisina, ta jelisani, ta jelisna. Nah, itu juga non inas, ya, paham ya? Yasjudna, ini juga ada non inas. Dari kata apa ini? Sajadah. Yasjudani yasjudna non inas. Tasjudani tasjudina tasjudina tasjudna. Nah itu juga non inas. Jadi kalau ada nun inas, maka fi'il mudhari'nya hukumnya apa? Mabni. Apa maksudnya? Akhirnya tidak bisa berubah. Ya, selalu tetap. Demikian juga kalau bersambung dengan apa? Nun taukid, nun yang ditasdid gitu ya, nun penegas. Artinya sungguh-sungguh. Contohnya yaktubu. Ini mu'rab atau mabni? Yaktubu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab dah? Bisa berubah. Misalnya kemasukan lan jadi lan yaktuba. Kemasukan lam? Lam yaktub. Nah, itu kalau yaktubu. Tapi kalau yaktubu bersambung dengan nun apa? Taukid. Jadi yaktubana. Ba-nya apa harokatnya? Fathah. Nah itu tidak bisa berubah. Dia selalu fathah karena bersambung dengan apa namanya? Nun taukid, nun penegas. Benar-benar dia apa? Sedang menulis. Ya, yaitu benar. Namanya apa nun? Taukid. Maka kalau bersambung nun taukid secara langsung itu selalu apa? Fathah. Mabni atas fathah. Demikian juga yasjudu, kalau bersambung nun taukid jadi yasju dan selalu apa? Fathah. Mabni atas fathah. Dalnya itu ya. Ah, Paham ya? Jadi untuk fi'il mudhari itu berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau fi'il mudhari itu adalah fi'il yang bisa berubah tidak? Bisa, kecuali yang ada nun inas atau nun taukid. Ya, kita katakan berarti hukum asalnya fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Maka berarti kesimpulannya selain fi'il mudhari berarti apa? Mabni. Nah, gampang. Nomor 2. Wal mabni huwa, dan yang mabni dia adalah ma lazima, apa-apa yang tetap. Lazima maknanya apa? Tetap. Akhiruhu, akhirannya halatan wahidatan, dalam keadaan yang satu saja. Jadi akhirannya selalu tetap dalam satu keadaan. Mislu, contohnya kataba, telah menulis. Akhirannya apa ini? Fathah. Ba, tidak bisa berubah. Fataha, telah membuka. Akhirannya selalu fathah. Fadhahaba, telah pergi. Akhirannya selalu fathah. Uktub, telah apa? Oh, tutup. Tulislah. Akhirnya selalu apa? Sukun. Ya. Iftah, bukalah. Akhirnya selalu sukun. Idhab, pergilah. Akhirnya selalu apa? Sukun. Nah, yang seperti ini namanya apa? Mabni. Wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fi'il-fi'il, ya, huwal madi, adalah fi'il apa? Madi. Dan fi'il amar, dan fi'il apa? Mudhari, ya, apabila bersambung dengannya nun inas atau nun taukid, ya. Itu yang map nih, paham ya? Kemudian beliau ringkas di bawahnya, fi'il mudhari yang mu'rab ada yang marfu, mansub, dan majzum. Contoh yang marfu, ya tubuh, marfu dengan tanda apa? Dhamma. Ketika kemasukan lan, jadi lan yak tuba, menjadi man sub dengan tanda apa? Fathah. Ketika kemasukan lam, jadi lam yak tub, menjadi majzum, tandanya apa? Sukun, ya. Demikian juga yadhabu, kemasukan lan jadi lan yad haba, kemasukan lam lam yad hab. Paham ya? Ya, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Nah, ini yang kita sampaikan tadi tentang i'rab pada apa? Fi'il, ya. Kita sudah membahas i'rab pada isim atau tanda-tanda i'rab pada isim di tabel halaman 13. Sudah tak? Sudah ya, sudah hafal? Insya Allah dihafalkan ya. Di intinya muyasar itu di tabel halaman 13 sama halaman 24. Jadi kalau dua halaman ini hilang, wah, gak paham kitab muyasar. Ya. Ya. Oh iya, belum diartikan ya. Lan artinya tidak akan. Ya, sesuai. Lan apanya? Tidak akan. Kalau lam itu apa? Tidak. Ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak juga di beranak. Kalau lan tidak akan, lan yaktuba tidak akan menulis, lan yajlisa tidak akan duduk. Kalau lam artinya apa? Tidak. Tidak, lam yaktub tidak menulis, lam yajlis tidak duduk. Beda bersama? Beda. Kalau lan tidak akan, ya, lan tidak. Baik, kita lihat ya tabel halaman 24. Kita apa? Al-af'alul mu'rabat, fi'il-fi'il yang apa? Mu'rab. Ya sudah dibahas tadi, fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Dan di depan sudah kita bahas fi'il mudhari dibagi berapa? Tiga. Ada namanya sahih akhir, ada namanya mu'tal akhir, ada namanya af'alul mansah. Kalau sahih akhir itu terakhirnya huruf selain huruf sahih. Kalau mu'tal akhir terakhirnya huruf illah, penyakit alif, wawu atau ya. Kalau afalul khamsah yang akhirnya apa? Ani ani una una ina. Masih ingat tak? Ani ani una una ina. Baik. Nah itu gunanya bisa membaca kitab, bisa membaca tabel halaman. Oh ini 24. Nah, kita lihat di situ al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha ya. Fi'il-fi'il ya mu'rab dan ciri-ciri apa? I'rabnya. Nah, kita lihat di situ ada berapa macam i'rab pada fi'il ini? Tiga. Ada tiga macam apa? I'rab atau kedudukan. Yang pertama marfu, yang kedua apa? Mansub, yang ketiga majzum. Sudah paham ya? Marfu, mansub dan majzum. Kemudian fi'il yang kolom paling kanan dibagi berapa? Tiga. Ada namanya sahih akhir, ada namanya af'alul khamsah, ada namanya mu'tal akhir. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk mudhari sahih akhir, apa contohnya? Yashrabu. Yashrabu. Ini namanya sahih akhir. Terakhirnya huruf apa? Terakhirnya huruf ba. Sahih tidak? Sahih. Dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan marfu. Apa tanda marfu-nya? Doma. Yashrabu ya, doma kan. Berarti dia marfu. Kalau kemasukan lan jadi lan yas roba menjadi man. So, apa tandanya? Fathah. Ya, fat. Kalau kemasukan lam jadi lam yas rob. Apa tandanya? Sukun. Jadi su sukun ya. Jadi itu majaz su. Paham ya? Yang paling atas ini mudah karena ini adalah sahih akhir. Ya sahih apa? Akhir. Marfu dengan apa? Dhamma. Mansub dengan fathah. Majzum dengan sukun. Ini berlaku untuk semua fi'il sahih apa? Akhir. Mudah apa susah? Mudah, namanya menyasar. Yang kedua afalul khomsa. Nah ini juga mudah ya. Iya tak? Mudah? Mudah. Contohnya apa ini? Ya habani, mereka berdua sedang pergi. Perhatikan ini termasuk afalul khomsa karena akhirnya apa? Ani. Nah tadi kan kita sudah ingat kalau ada ani ani una una ina berarti afalul khomsa. Nah pertanyaannya adalah ini apa tanda marfu'nya? Ya apa? Nah di situ disebutkan oh dia marfu' dengan apa? Subutun nun. Apa artinya? Tetapnya huruf nun. Jadi nunnya masih ada. Nunnya masih apa? Ada. Tetapnya huruf nun. Berarti kalau masih ada nunnya berarti marfu. Gitu ya. Yadhabani marfu dengan tetapnya apa? Nun. Nah bagaimana kalau kemasukan lan? Lan yad haba. Apa yang terjadi? Nunnya dihapus. Nah, nunnya dihapus. Makanya tandanya disebut hadfun nun. Artinya dihapus nun. Ada enggak nunnya? Hilang. Dihapus karena kemasukan lan. Lan yad haba, tidak akan pergi mereka berdua. Demikian juga kemasukan lam. Jadi apa? Lam yadhaba. Ini juga dihapus apa? Nonnya juga hilang. Paham ya? Jadi berapa tandanya? Dua saja. Kalau nonnya ada atau nonnya tidak ada. Kapan nonnya ada? Kalau dia marfu. Kapan nonnya hilang? Mansub atau majzum. Mudah kan? Iya, mudah kan? Mudah. Kan cuma dua. Iya kan? Kalau enggak nonnya ada, nonnya dihapus. Kalau nonnya ada berarti marfu. Kalau nonnya sudah enggak ada, berarti mansub atau majzum. Berarti mudah. Iya kan? Mudah, enggak usah dipersulit. Iya. Yang terakhir, nah ini yang mutal apa? Akhir. Nah, perhatikan, ini yang mutal akhir seperti yang akhirnya wawu, seperti yadu, yahdi, akhirnya ya, atau yardo, akhirnya apa? Alif. Maka kalau dia marfu, tandanya adalah domah muqaddarah. Nah, kita sudah kenal sama muqaddarah, gitu? Yaitu yang dikirakan. Ada nggak ditulisan? Tidak ada. Dibaca? Tidak ada yang tulisnya, ada enggak ada maksud dibaca. Jadi domahnya apa? Muqaddarah. Domahnya cuma dikirakan. Jadi jangan dibaca ya de u atau ya diu atau yar dou ya. Jadi domahnya mana? Dikirakan. Nah, muqaddarah. Ini berlaku untuk mutal apa? Akhir. Mengapa domahnya kok dikira-kirakan? Susah ya, berat ya. Orang Arab kalau yadu mah susah ya, di mah itu susah ya. Apalagi yardo u itu jadi hamzah, itu enggak boleh. Alif tidak boleh dikasih harokat. Nah, itu ceritanya muqaddarah ya. Demikian juga yang majzum. Nah, kita lompat ya. Yang apa? Majzum. Yang majzum tandanya apa? Dihapus akhir. Nah, perhatikan di situ. Lam yada u. Wawunya mana? Dihapus. Lam yahdi. Ya-nya mana? Dihapus. Lam yardo. Alifnya juga dihapus. Nah, ini untuk jazm semua tandanya dihapus. Huruf terakhirnya apa? Dihapus. Hatful akhir artinya dihapus huruf terakhir. Untuk fi'il apa namanya ini? Mutal akhir. Makanya dia disebut apa tadi? Penyakit kan? Penyakit itu kan dibuang toh? Oh iya. Masuk penyakit dipelihara. Baik. Jadi kalau dihapus tadi apa? Untuk mutal apa? Akhir ketika dia dalam keadaan majzum. Ya, sedikit lagi ya. Kemudian kalau mansub apa tandanya? Difat ha lan yada wa lan ya dia kecuali yang akhirnya alif. Oke, alif apa? Alif bengkong ya. Lan yardo. Nah, ini akhirnya a alif, maka fathahnya mana? Muqaddarah. Karena namanya alif tidak boleh dikasih harokat. Paham ya? Inilah unik dan menariknya bahasa Arab. Ada yang dihapus, ada yang muqaddarah gitu ya. Enggak ada bahasa Indonesia. Soeharto dihapus O itu. Soehart. Enggak bisa. Susilo jadi Susil. Enggak bisa. Apa? Enggak bisa. Nah, bahasa Arab ini unik. Jadi ada yang dihapus, ada yang dikira-kirakan gitu kan. Enggak ada di bahasa yang lain ya. Gitu ya. Jadi tolong ini tabel halaman berapa? 24 ini untuk dipahami ya. Gimana cara memahaminya? Ya. Terserah dihafal boleh, dibaca boleh. Yang penting paham. Ya. Habis waktunya ya. Jalur nanti kita lanjutkan jam berapa? 12.45 ya. Mudah-mudahan enggak telat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.